Ayu al-Musilah namanya. Tayyib, insyaallah akan kita lanjut. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala sabi'u, yang ketujuh yang menjazmkan dua fi'il. Mata. Mata artinya kapan. Mata itu artinya kapan. Dan ini mata dalam bahasa Arab ada dua penggunaan. Mata di dalam bahasa Arab ada dua penggunaan, yaitu istifhamiyah dan syartiyah. Istifhamiyah dan syartiyah. Istifhamiyah itu untuk bertanya, dan syartiyah itu ya ini untuk kalimat bersyarat, kalimat syarat. Kalau yang istifhamiyah artinya kapan. Kalau yang syartiyah artinya kapan saja. Jadi aslinya, perhatikan, aslinya semua ini nanti ayyana, kemudian aina, ini semua itu aslinya itu dia itu untuk istifham, untuk tanya. Maka enggak menjazm. Kalau dipakai untuk istifham ini enggak menjazm. Yang sebenarnya yang menjadikan dia itu bisa menjazm dua fi'il itu adalah kandungan makna syarat. Perhatikan. Sebenarnya kalau dipakai pertanyaan istifham ini enggak menjazm. Jadi yang menjazm semua ini adalah kandungan makna syaratnya itu loh, sajanya itu loh yang bikin jazm. Kapan gitu enggak jazm. Tapi kalau kapan saja ini yang bikin jazm. Paham? Jadi sebenarnya yang menyebabkan adanya jazm itu adalah kandungan makna syarat. Kalau sudah ditambahi saja, karena artinya sudah beda. Kapan kamu pergi? Ini tanya. Kapan kamu datang? Ini tanya, butuh jawaban. Ya toh? Loh, kapan kamu datang? Kapan kamu pergi? Ini tanya namanya. Tapi kalau sudah ditambahi saja, enggak jadi tanya, tapi mensyaratkan, kapan saja kamu pergi, saya ikut. Kapan saja kamu datang, saya muliakan. Loh, ada makna syaratnya, ada makanya. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang menjazm itu adalah kandungan makna syarat di dalamnya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah ditambahi apa? Saja. Maka sebenarnya itu penggunaannya itu untuk istifham, untuk tanya. Kapan kamu pulang? Kapan kamu pergi? Ini enggak butuh. Ini bukan syarat dan ini enggak menjazmkan. Tapi kalau sudah kapan saja kamu pulang, maka saya pulang. Karena enggak cukup cuma satu fi'il tok, kapan saja kamu pulang. Terus diam gitu, enggak boleh. Kalau sudah ada kandungan makna syarat, kalau sudah ada kandungan saja, itu enggak boleh cuma satu fi'il, harus dua. Maka gini contohnya, kapan kamu pulang, cukup sudah. Orang sudah paham. Kapan kamu pergi, kapan kamu kesini, ini sudah paham. Tapi kalau ditambahi saja, enggak cukup. Kapan saja kamu kesini, loh, ada apa? Kapan saja kamu pergi, terus diam gitu, enggak boleh. Butuh jawaban, maka saya pergi, nah gitu. Jadi tambahan saja inilah yang menjadikan butuh jawab. Dan itulah yang kalau dalam bahasa Arab yang menjazm, yaitu kandungan makna apa tadi? Syarat. Itu perhatikan. Qala as-sabi'u mata, nahwu mata tusafir usafir. Kapan saja kamu safar, saya juga ikut safar. Nah ini ngartikannya jangan kapan. Karena kalau kapan berarti tanya. Kapan kamu safar? Tapi kalau seperti ini, kalau dua fi'il, maka harus diartikan kapan saja kamu safar, saya, maka saya ikut safar. Makanya kalau ini dijadikan sebagai mata istifhamiyah pertanyaan, enggak dijazm. Mata tusafiru, kapan kamu akan berangkat safar, lo gitu. Paham? Jadi kalau enggak ada makna syarat, ya enggak menjazmkan. Kalau enggak ada makna syarat, enggak menjazmkan. Kalau enggak ada sajanya, enggak menjazmkan. Contohnya, mata tusafir, mata tusafiru, kapan kamu akan safar? Terus dibaca berikutnya, usafiru. Ini bukan syartiyah, tapi kapan kamu safar? Kalau saya mau safar, gitu ngartikannya. Makanya nahwu itu penting untuk membedakan makna. Kalau kamu baca mata tusafir usafir, maka ngartikannya kapan saja kamu safar, saya maka saya akan safar. Tapi kalau dibaca mata tusafiru usafiru, kapan kamu akan pergi? Oh, saya akan pergi juga. Gitu ngartikannya gitu. Kapan kamu pergi? Kalau saya mau pergi, gitu. Mata tusafiru usafiru, beritakan itu. Bukan mensyaratkan, bukan kalimat syartiyah, tapi kalimat tanya terus berita. Tanya terus dia memberitakan, kapan kamu pergi? Saya mau pergi, gitu. Makanya yang menjazm, yang menyebabkan dia itu menjazm fi'il mudhari adalah kandungan makna syarat. Mata dia itu adalah mabni, mata dia itu mabni, dan dia adalah isim, maka dia pasti memiliki mahal i'rab, dan mahal i'rabnya dia adalah sebagai dorof zaman. Dilihat ta'liq nomor 2 itu, jadi mata i'rabnya adalah mabniun ala sukun fi mahali nasbin, irobnya nasob karena dia sebagai dorof, karena keterangan waktu. Kapan itu waktu, bukan tempat. Kapan kamu pergi? Saya pergi ke Madinah. Salah. Tanyanya kapan, kok jawabnya di mana? Makanya kan biasanya ada kan orang itu guyonannya dari mana? Dari tadi. Ini salah ini. Karena dari mana itu adalah dorof zaman. Dari tadi, dari mana itu adalah dorof makan. Kok dijawab dorof zaman? Ini ngawur. Biasanya kan ada anak-anak kan guyonnya seperti itu. Dari mana mas? Oh dari tadi. Itu ngawur. Karena dari mana itu adalah dorof makan. Jawabannya dorof zaman. Maka mata itu adalah isim mabni. Dan dia diirob nasob karena dorof keterangan. Waktu, karena kapan itu yang ditanya waktunya. Dan dia adalah mansub dengan tusafir. Dan dia mengamili, menjazmi tusafir. Jadi ini namanya timbal balik. Mata diamili oleh tusafir. Tusafir diamili oleh mata. Saling mengamili. Kapan saja kamu safar, saya maka saya akan ikut safar juga. Famata ismu syartin jazimin, maka mata adalah isim syarat yang dia itu menjazmkan. Tajzimu fi'laini, menjazm dua fi'il. Watu safir fi'lu syarat majzumun bimata. Wa alamatu jazmi asukun. Wa usafir jawabu syarat wa jazauhu majzumun bimata. Wa alamatu jazmi asukun. Itu sudah selesai sudah. Jadi mata itu menjazmkan dua fi'il. Kapan? Kalau mengandung makna syarat. Kalau artinya kapan saja. Kalau yang artinya kapan, ini enggak menjazm karena dia adalah istifham pertanyaan. Kalau syartnya itu enggak tanya, kapan saja kamu safar maka saya akan safar, ini enggak tanya. Enggak butuh jawaban. Besok gitu, enggak butuh saya. Pokoknya kapan saja kamu safar saya ikut. Saya enggak nanya, gitu loh. Beda kalau kapan kamu safar? Oh, saya safar besok. Nah, ini tanya namanya. Tapi kalau kapan saja kamu safar, maka saya akan safar juga. Ini enggak nanya. Bahkan dia mensyaratkan. Dia membuat kalimat bersyarat. Ingat, jadi yang menjazmkan itu adalah kandungan makna syaratnya. Qala as-saminu. Yang ke-8. Ayyana Ayana ini artinya persis dengan mata juga sama. Ayana itu artinya kapan sama. Ayana artinya itu kapan. Dan dia sama, dia juga bisa istifham dan bisa syart. Dia juga memiliki dua penggunaan. Dia itu bisa istifham dan bisa syartiyah. Jadi sama, ayana itu artinya kapan. Yas'alunaka anissaati ayana mursaha. Di situ istifhamiyah, bukan syartiyah. Mereka bertanya, yas'alunaka anissaati, tentang hari kiamat. Ayana mursaha, kapan waktu datangnya? Maka mursaha sebagai mubtada, ayana sebagai khobar. Atau sebagai dorof juga bisa. Khobarnya mahdhuf, mustakirun, mustakirotun. Itu. Jadi ayana ini sama persis dengan mata. Penggunaannya juga sama. Bedanya kalau ayana ini untuk khusus untuk mustakbal. Kalau mata itu untuk madi bisa. Mata jita, kapan kamu telah datang? Oh, tadi malam. Kalau ayana enggak boleh, ayana ini harus untuk mustakbal. Kapan kamu pergi? Besok atau nanti? Enggak boleh, sudah pergi kemudian ditanyakan pakai ayana. Paham? Ayana itu artinya persis dengan mata, artinya sama-sama kapan. Bedanya kalau ayana itu khusus untuk menanyakan sesuatu yang belum terjadi, alias mustakbal. Kalau mata itu bisa untuk sesuatu yang madi, yang sudah terjadi. Misal kamu sudah datang tadi malam, terus ditanya, mata jikti, kapan kamu wahai wanita datang? Tapi kalau ayana ini khusus mustakbal, enggak boleh untuk sesuatu yang sudah terjadi. Itu faedah seperti itu. Atsaminu ayyana bi fathil hamzah ay wa tasydidil ya ayyana. Ini juga mabni, ayyana ini juga mabni. Dan dia juga isim. Maka dia juga punya mahal. Maka dia juga punya mahal dan irobnya dia juga dhorof sama karena keterangan waktu kapan. Jadi irobnya dia juga mabniyun fi mahali nasbin. Karena dhorof makan. Dhorof zaman kok dhorof makan. Dhorof zaman. Nahwu ayyana ta'tini ukrimka ayyana ta'tini ukrimka. Kapan saja, ini harus mengartikannya harus kapan saja, karena ini syarat, ini bukan pertanyaan, tapi ini membuat kalimat yang saling terkait, itu namanya syarat. Syartiyah itu dua jumlah yang saling terkait. Ayana ta'tini ukrimka, kapan saja kamu mendatangi aku, aku akan, maka aku akan memuliakanmu. Maka ta'tini adalah ta'ti fi'il mudhari majzum karena ada ayyana makna syarat. Kemudian tada jazmnya dengan hadfu harfil illah karena itu aslinya ada ya-nya karena mu'tal akhir ta'ti aslinya panjang atayati. Maka dibuang huruf ya-nya karena sebagai tanda jazm. Nun ni di situ nun wiqayah supaya menjaga fi'il enggak menyesuaikan diri dengan ya mutakalim karena ya mutakalim maunya cuma kasroh fi'il enggak boleh dikasroh. Adapun kasrohnya ti itu enggak mau, tetap enggak mau ya-nya, tetap pakai nun wiqayah. Enggak boleh ayana tak ti, enggak bisa. Ukrimka fi'il mudhari' juga majzum karena jawab syarat tanda jazmnya dengan sukun. Ayana irobnya adalah mabniyun alal fatah fi mahali nasob karena dorob za zaman. Jadi ayana ini artinya sama dengan mata. Kalau dipakai istifham, kalau diartikan kapan ya enggak menjazm. Ayana ta'tini, gitu kalau tanya, kapan kamu datang kepadaku? Ayana ta'tini, kalau ayana itu diartikan kapan, maka ta'tinya enggak jazm tapi rofa. Ayana ta'tini, kapan kamu datang kepada saya? Ukrimuka, saya akan memuliakan kamu. Jumlah baru, bukan jawab. Gitu loh. Tapi kalau diartikan kapan saja, maka menjazm. Kapan saja kamu datang kepada saya, maka akan saya muliakan. Paham di sini? Penggunaannya juga bisa istifham, juga bisa syarat. Kalau dipakai untuk istifham, untuk bertanya, maka dia enggak menjazm. Kalau dipakai untuk syartiyah, maka menjazm. Karena sebenarnya yang menjazm itu adalah kandungan makna syarat. Semua ini nanti, semua. Aina, anna, haithuma, itu yang menjazmkan itu adalah makna syaratnya. Kalau dipakai pada penggunaan selain syarat, enggak menjazm. Semua itu. Fa'ayyana, maka ayyana ismu syartin jazimin tajzimu fi'ilain. Dia adalah isim syarat yang menjazm. Menjazm dua fi'il. Wa ta'ti fi'ilu syarat majzumun bi'ayyana wa alamatu jazmi hadfu harfil ilah. Ta'ti fi'il mudhari'. Dan dia dinamakan fi'il syarat karena dia berada pada pertama kali jumlah syartiyah. Dijazm dengan ayyana. Tanda jazmnya adalah membuang huruf ilah. Wahuwal ya. Nia batan anis sukun. Lianna mu'talul akhir. Yang dibuang adalah ya sebagai ganti dari sukun. Karena dia adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Akhirannya berhuruf ilah. Wa ukrim, jawabu syarat ukrim adalah fi'il mudhari' dan dia adalah jawabu syarat. Wa jazau dan balasannya majzumun bi ayyana wa alamatu jazmi as-sukun. Majzum dengan ayyana, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Paham? Qala at-tasi'u yang kesembilan. Aina. Aina. Ini juga sama, ini juga maknanya bisa dua, bisa istifham, bisa syarat, bisa untuk tanya dan bisa untuk syarat, untuk membuat syarat bisa. Kalau tanyanya aina itu artinya di mana? Di mana? Kalau diartikan di mana, maka tanya, maka enggak menjazm. Di mana kamu sekarang? Dan sebelumnya tadi perlu diingat juga bahwasannya kalau mata ini bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Mata Zaidun Qaimun juga boleh. Ini untuk yang istifham. Mata Zaidun Qaimun, kapan Zaid itu berdiri? Itu boleh. Ayana juga boleh. Jadi bisa masuk ke jumlah ismiyah. Aina juga sama. Juga bisa untuk istifham. Bisa untuk syarat. Bisa masuk jumlah ismiyah juga bisa. Aina Zaidun. Di mana Zaid? Itu. Dan dia juga mabni. Aina mabni. Irobnya juga sama dorof. Tapi dia dorof makan tempat. Di mana? Kalau ayana sama mata ini waktu, terkait dengan waktu. Kalau aina terkait dengan tempat, di mana? Ini jadi dorof makan kalau aina. Maka ngirobnya dia adalah mabniun alal fatah fi mahali nasbin dorof. Atasiu aina nahwu aina taskun askun. Contohnya di mana saja, nah, artinya di mana saja karena ini syartiyah. Di mana saja kamu tinggal, saya ikut tinggal juga. Kalau diartikan sebagai istifham, maka di mana kamu tinggal? Askunu. Nah, ini enggak bisa kalau ini, butuh yang lain. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ainama takunu yudrikkumul maut. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, kematian itu akan menyergap kalian, akan menjumpai kalian. Ma di situ adalah zaidah secara hukum nahwu, tambahan. Maka dia dalam cara mengirab disebut apa kemarin? Silah atau taukid. Di mana saja kalian berada, takunu kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu pasti akan menjangkau kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan manusia mau di mana saja, walaupun di benteng yang paling kuat sekalipun, ditutup rapat, udara enggak bisa masuk sekalipun, maka kematian malah akan cepat. Karena enggak ada udara. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kematian itu akan datang walaupun manusia itu di mana saja. Tapi enggak pakai kapan saja, karena manusia itu ada batas umurnya. Karena itu enggak pakai kapan saja, tapi di mana saja. Paham? Aina itu artinya di mana, bisa untuk tanya, bisa untuk syarat. Itu, dan i'rabnya dia adalah dorof. Dorof makan. Dan takunu di sini adalah tam. Kana di sini adalah tam, bukan kana yang nakis. Karena di sini adalah sebatas kalian berada, bukan adalah. Kana yang nakis yang butuh kepada isim dan khobar itu artinya adalah. Kana Zaidun qaiman, adalah Zaid itu berdiri. Tapi kalau yang kana yang tam yang enggak butuh khobar itu artinya ada. Nah, itu bedanya. Kalau kana yang nakis artinya adalah, kalau kana yang tam artinya ada. Bedalah sama ada, yang bedalah sama enggak adalah tok. Kana Zaidun, Zaid itu ada. Tapi kalau kana Zaidun qaiman, Zaid itu adalah dia berdiri. Nah, itu bedanya. Kana yang tam, karena kana itu ada dua, kana yang tam sama kana yang nakis. Kalau kana yang tam enggak butuh kepada khobar, artinya ada. Kalau yang butuh kepada khobar namanya kana nakis, artinya adalah. Maka di sini artinya ada. Di mana saja kalian ada, mati itu pasti akan menjumpai kalian, gitu loh. Fa aina ismu syartin jazimin tajzimu fi'ilain, maka aina adalah isim syarat yang menjazmkan. Dia menjazmkan dua fi'il. Ya kalau dikandungkan makna syarat. Kalau dikasih saja. Kalau enggak ya enggak. Wa ma silatun wa taukidun. Ma di sini adalah tambahan, alias kalau dalam Al-Qur'an disebut sebagai silah dan taukid sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun min taskun wa takunu fi'lu syarat. Dan masing-masing dari taskun pada contoh yang pertama dan takunu pada contoh yang kedua semuanya adalah fi'il syarat majzum bi aina wa alamatu jazmiyah sukun. Tanda jazmnya dengan sukun fi taskun wa hadfun nun fi takunu, dan hadfun nun kalau takunu, karena takunu itu artinya takununa. Niabatan ani sukun sebagai ganti dari sukun li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Wa kullun min askun wa yudrik jawabu syarat wa jazahu majzumun bi aina wa alamatu jazmi as-sukun. Ini aina. Aina tadi diirab apa? Diirab sebagai dharaf mabniun alal fatah fi mahali nasab dharaf, baik ketika istifham maupun ketika syartiyah, maka dia diirab dharaf. Ada yang mengirab khobar juga seperti aina zaidun, itu zaid mubtada, aina khobar. Ada juga yang mengirab aina itu sebagai mutal, sebagai dharaf, khobarnya mahdhuf mustakirun, biasa irob dalam masalah khobar. Al-Ashir yang ke-10. Anna artinya kemana, kemana saja. Anna ini sebenarnya artinya itu abstrak ya. Anna itu bisa kemana, bisa dari mana, bisa kok bisa. Anna lagi hada, kok bisa, dari mana ini. Jadi Anna itu artinya itu bisa macam-macam. Dan ini juga sama, ini juga bisa istifhamiyah, bisa syartiyah, bisa untuk tanya tok, bisa untuk syarat. Bi fathil hamzah anna wa tasdidin nun anna. Bukan anni, kalau anni sesungguhnya saya. Nahwu anna tadhhab tukram, kemana saja kamu pergi, kamu akan maka kamu akan dimuliakan. Maka anna di sini mabni dan dia di irob nasab fi mahali nasab dorof makan tempat. Anna ini berkaitan dengan tempat bukan waktu, tapi pertanyaan tentang tempat bukan waktu. Kemana saja kamu pergi maka kamu akan dimuliakan. Fa anna ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Maka anna adalah isim syarat jazim menjazim dua fi'il. Wa tadhab fi'lu syarat majzumun bi anna wa alamatu jazmi as-sukun. Wa tukram jawabu syarat wa jazauhu majzumun bi anna wa alamatu jazmi as-sukun. Al-Hadi Asyar yang ke-11. Sudah atau lanjut? Ini semua maknanya sama. Tergantung kalau dia dikasih dikandungi makna syarat yang menjazm, kalau enggak ya enggak. Al-Hadi Asyar Haiduma. Haithuma, di mana saja. Haithuma, di mana. Haithuma artinya di mana saja. Nahu haithuma yanzilil alimu yanfa. Di mana saja seorang alim itu singgah. Yanzil itu singgah, bukan turun. Singgah. Haithuma yanzilil alimu, di mana saja seorang alim itu singgah, maka dia akan memberi manfaat insyaallah. Fa haithuma, haithuma juga di i'rab mabni. Lihat catatan kaki nomor 2, haithuma ismu syart jazim tajzim fi'lain mabni ala sukun fi mahali nasab ala dzarfiyah al makaniyah. Dia juga dzarf makan, tempat. Berkaitan dengan tempat, bukan waktu. Yanzil fi'il mudhari' majzum dengan sukun, tapi dikasih di kasroh karena iltiqa'u sakinain. Yanzil, enggak bisa yanzilal. Tapi yanzilil. Karena sukun ketemu sukun enggak bisa yanzilal. Enggak bisa. Fa haitsuma ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain wa yanzil fi'lu syarat majzumun bi haitsuma wa alamatu jazmiha sukunu wa hurrika bil kasri wa hurrika bil kasri, dan diharakati dengan kasrah lil tiqa'i sakinain karena bertemunya dua sukun, maka terpaksa harus dikasih harakat, dan harakat yang paling dekat dengan sukun adalah kasrah. Wayanfa jawabu syarat wa jazahu majzumun bihaitsuma wa alamat jazmi as-sukun. Pokoknya bagi yang pemula cukup tahu ini haitsuma ini kalau artinya itu di mana saja, maka dia menjazmkan dua fi'il, haitsuma. Dan ada juga haitsuma yang dipakai sekedar untuk dzaraf tanpa dikasih makna syarat. Dzahaba Zaidun haitsuma dzahaba Aliun. Zaid itu pergi kemana saja Ali itu pergi. Nah ini maka ini enggak ada makna syarat, sekedar dorof. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini enggak ada makna syarat. Ini enggak ada makna syarat, sekedar dorof. Makanya enggak menjazmkan. Makanya yang sebenarnya yang menjazm itu adalah kandungan makna syarat. Tapi bisa dibalik, ittaqillah haitsuma kunta itu bisa dibalik. Haitsuma kunta ittaqillah gitu. Maka itu bisa di makna syarat juga kalau dibalik. Di mana saja kamu berada, maka bertakwalah kepada Allah. Itu bisa. Dong irob itu fleksibel. Manut apa sing apa jare sing irob. Kalau memang ada jawabannya. Maka ini haitsuma ini dorof, keterangan tempat, bisa dipakai untuk dorof biasa, bisa dipakai untuk syarat. Kalau dipakai untuk syarat, kalau dikasih saja, di mana saja, maka dia itu menjazmkan dua fiil. Dan lebih banyak seringnya memang dipakai untuk syartiyah, di mana saja, haitsuma, haitsuma kuntum. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian menuju kepada kiblat. Atsani asyar, yang ke-12. Kaifama. Kaifama ini di i'rab hal, dia mabni di i'rab hal karena ini bertanya tentang keadaan, bagaimana saja. Kaifama artinya bagaimana saja. Yang namanya bagaimana ini tanya keadaan, dan keadaan itu di i'rab hal mansub fi mahali nasab sebagai hal. Sebagaimana kaifa, sebagaimana kaifa. Maka kaifa ini di sini kaifama ini syartiyah, dikasih makna syarat, bagaimana saja. Nahu kaifama tajlis ajlis, bagaimana saja kamu duduk, saya akan duduk juga. Saya akan duduk seperti itu juga gitu. Kaifama tajlis ajlis. Seperti apa kamu itu duduk, saya akan duduk seperti itu juga. Jadi jangan diartikan di mana, jangan diartikan kapan, tapi bagaimana saja modelmu duduk, saya akan duduk seperti itu juga gitu loh. Tapi ini adalah menjazm madhabnya kufi. Kalau madhabnya Basri, maka dia enggak menjazm. Kaifama tajlisu ajlisu gitu. Jadi kemarin kan ada khilaf. Yang rajih kaifama ini menurut madhabnya Basriyin. Karena memang Syekh Ahmad bin Thabit ini Basri, mengikuti madhab Basri, maka beliau merajihkan enggak menjazm. Fakaifama ismu syartin jazimin, menurut madhabnya kufiyun. Tajzimu fi'ilaini wa tajlis fi'ilu syarat majuzumun bi kaifama wa alamatu jazmiya sukun wa ajlis jawabu syarat wa jazau majuzumun bi kaifama wa alamatu jazmiya sukun. Qala tambihun, peringatan atau perhatian. Al-jazmu bi kaifama madhabul kufiyin. Jazm, menjazm dengan kaifama itu adalah madhab pilihannya orang-orang ahli kufah. Wa manahu al-basriyun, dan dilarang oleh orang-orang Basrah. Wahwa sahih, dan itu pendapat yang kuat, pendapatnya Basrah, Alu Basrah. Li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil Arab. Karena apa kok dia itu enggak menjazm? Karena tidak didapati baginya syahid, dalil. Syahid itu dalil. Tidak ada dalil yang kuat dari kalamnya orang Arab di mana mereka itu menjazm pakai kaifama. Maka kalau enggak ada bukti, enggak ada saksi, ya enggak bisa kita katakan bahwasanya kaifama itu menjazm. Karena al-asl itu adalah adamul amal. Al-asl itu adalah adamul amal. Ba'dal fahsi asyadidi, setelah diperiksa secara keras, secara diteliti sampai capek enggak ketemu dalilnya. Ba'dal fahsi asyadid, fahs itu diteliti, dikorek, dicari. Fahas itu dicari. Setelah pencarian yang sangat melelahkan, tetap enggak didapatkan dalil. Wa inna ma dzakaru laha hadzal mitsal bi tariqil qiyas ala ghairiha min adawati syarat. Hanya saja mereka menyebutkan contoh ini sebagai dalil, bi tariqil qiyas, dengan cara mengkiaskan, cuma diikutkan kepada yang lain diikutkan haitsuma, diikutkan adawat-adawat yang lain dari adawatus syarat, dari kata-kata yang dipakai makna syarat, karena kata-kata yang dipakai makna syarat itu banyak sekali. Jadi kaifama yang rajih tidak menjazam karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil dari baik dari Al-Qur'an maupun kalamul Arab, dan sudah dicari sampai capek enggak dapat dalilnya. Maka kita katakan dia enggak menjazam. Diselesaikan atau enggak ini? Sudah saja ya. Nah, sudah lelah. Baik, semoga tadi bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.